Terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai gajiku bukan aku. Pak Mario, bagaimana ya dengan sahabat-sahabat Indonesia yang super yang berada di luar sana yang mungkin ada dalam satu masa di mana ia merasa minder dengan gajinya ya. Atau minimal apakah dalam hidup Bapak, kalau saya boleh bertanya, Bapak pernah berada dalam kondisi di mana Bapak merasa minder dengan gaji yang Bapak miliki? Oh iya, ya. Terima kasih pertanyaan yang baik dan mengingatkan masa lalu saya. Saya pernah pergi ke sebuah supermarket, pegang potato chips, keripik kentang itu, harganya 3.250 waktu itu. Dan saya itu berpikir lama antara beli enggak. Dan itu sebuah kekalahan moral yang besar sekali waktu saya menaruh kembali itu. Perasaan terhina itu, saya bilang, my God, baru sekaleng kantep keripik-keripik kentang saja saya harus berpikir antara ya dan tidak, seperti saya itu mau berangkat perang gitu. Jadi bagi saudara-saudara kita yang merasa minder karena gajinya masih kecil, seperti yang saya alami dulu, sabarlah karena gaji kita itu sementara. Setiap kali kita mendengar sesuatu yang membuat kita kecil hati, katakan ini sementara. Dan kalimat yang mengobati saya untuk melalui masa-masa yang sulit itu, karena waktu saya pernah kos itu bathtubnya, bathtub itu bak mandi. Itu bathtub saya itu hijau terang, ember. Waktu mandi di situ saya selalu bilang, this is temporary. Ini sementara. Jadi obatnya adalah katakan kepada diri sendiri, aku orang besar yang masih berada dalam masa pembentukan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silahkan. Silahkan. Silahkan, Ibu. Selamat malam Pak Mario, Mas Uli. Nama saya Rahma dari Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara kita biar bisa tetap memotivasi diri sendiri dan menjadikan hari-hari kita tetap super walaupun secara ekonomi dan sosial tidak mendukung? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Bu Rahma. Silakan, Pak. Yang baik, Mas Uli, saya bisa cerita ya. Silakan, sedikit. Sahabat Indonesia yang super, waktu saya kuliah di program S2 saya di Amerika, di asrama saya, di dorm, itu hari Senin sampai hari Sabtu itu ada makan malamnya. Jadi pagi, siang, malam ada sebagai mahasiswa. Tetapi hari Minggu itu harus belanja sendiri. Sedangkan saya mahasiswa miskin. Jadi yang saya lakukan, saya beli cacing. Cacing itu kalau di Amerika dijualnya di dalam kulkas. Tahu kenapa cacing dijual di kulkas? Supaya kedinginan terus gak keluar. Karena kalau hangat dia jalan-jalan. Jadi ditaruh di dalam tempat, dikasih tanah, cacingnya didinginkan, jadi katuen kata orang Jawa, $2.50. Saya gunakan untuk mancing, dapat ikan saya bagi 4 bungkusan besar. Saya cepat-cepat mampir ke keluarga Indonesia yang ada istrinya di situ. Bagi satu, lalu cepat-cepat pulang mandi, nunggu telepon. Kan hari Minggu tidak ada makan di dorm. Jadi kring, selamat malam, Dik Mario datang, makan ikannya, oh boleh, catat, satu. Telepon kedua, oh sudah, oh kalau gitu minggu depan, dua. Jadi dengan $2.50 saya bisa makan 4 minggu. Karena semakin kita miskin, semakin harus berpikir. Banyak orang karena kemiskinannya mematikan kreativitasnya. Di situ saya memang agak marah kepada diri saya sendiri. Karena saya miskin, kadang-kadang kan kita marah kepada diri sendiri. Tetapi saya bilang, I have to be creative. Saya harus kreatif, karena kalau saya lemah di pikiran, saya tidak bisa selamat keluar dari kelemahan ini. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, saya punya satu pertanyaan berkenaan dengan topik kita malam hari ini, ya. Gajiku bukan aku. Saya tahu kalau acara ini ditonton dari berbagai kalangan, Pak. Ya. Tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana dengan sahabat Indonesia yang super yang merasa minder karena gajinya kecil. Ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang merasa sombong, Pak, karena dia merasa gajinya besar. Ambil orang yang sombong karena harta. Ambil siapapun, Anda akan tahu orang lain yang lebih kaya dari dia dan tidak sombong. Perhatikan itu. Kemudian, perhatikan suami-suami yang sombong ke istri dan ke anak-anaknya. Yang bilang, kalau bukan aku yang cari, kalian makan apa? Selalu orang yang gajinya kecil. Jadi kalau begitu, kalau orang mau menyombongkan, itu dia mau betul-betul cari apa yang mau disombongkan, dia tidak akan berhasil menemukan apapun untuk disombongkan, karena semuanya adalah diizinkan. Kita itu diizinkan berpangkat tinggi, diizinkan bergaji tinggi, diizinkan bernama baik. Bagaimana kita bisa sombong kalau itu diizinkan? Buktinya, orang-orang yang dimuliakan lalu tidak amanah di atas, diturunkan toh, bukan pangkatnya, bukan kedudukannya, tapi derajatnya. Karena derajat pun diizinkan Tuhan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, silakan. Silakan, silakan. Langsung saja. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Wilopo dari Jakarta. Yes, Pak Wilopo. Pertanyaannya, sebagai seorang pemuda, saya memiliki cita-cita yang tinggi, ya, tapi seiring berjalannya waktu akan terbentur dengan kebutuhan-kebutuhan pragmatis yang lebih menjanjikan. Bagaimana menghadapi hal seperti ini, Pak Mario? Terima kasih. Good. Super sekali. Bapak, yang membuat kita itu bangga dengan diri, itu bukan keadaan. Tidak boleh ada orang menilai dirinya berdasarkan keadaan. Orang yang sedang keadaannya lebih menilai dirinya akan sombong. Seorang yang sedang rendah keadaannya atau lemah, lalu dia menilai keadaannya akan minder. Orang itu harus menilai potensinya. Kalau orang menilai potensinya ke depan, dia tidak akan pernah minder. Dia gajinya lebih tinggi dari kita. Kita kecil, tapi kita tahu yang kita lakukan ini membuat kita bernilai, tidak akan pernah Anda minder. Karena dia bekerja sebentar lagi mentok karena perusahaannya sudah paling tinggi cuman pemiliknya. Setelah itu dia kemana? Sedangkan kita tidak dibatasi oleh apapun kecuali kesungguhan menjadikan potensi itu kenyataan. Jadi kalau Anda mau punya harga diri, hargai potensi Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita berikan kesempatan kepada audiens lagi Pak. Silakan. Silakan audiens untuk bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super. Nama saya Bayu dari Jakarta. Ya, yes, Ibu Bayu. Saya mau tanya, sebaiknya pekerja itu dibayar atau digaji sesuai dengan kebutuhannya dia atau kemampuan perusahaan untuk membayar dia? Terima kasih. Super sekali. Pernah lihat orang interview ditanya gajinya berapa, lalu dia bilang terserah. Gitu toh? Ada gitu, atau ya standarnya begitu. Yang paling baik adalah melebihkan kontribusi. Kalau Anda menghasilkan besar, itu hanya masalah waktu sebelum Anda dikenali. Jadi, alasan mengapa banyak orang menganggur, tidak dapat pekerjaan, sudah tahu apa alasannya? Karena mereka bukan cari pekerjaan. Orang-orang menganggur itu karena mereka cari uang. Buktinya kalau pekerjaannya baik, uangnya tidak cocok, dia tolak. Coba kalau dia bekerjanya cari pekerjaan. Bapak, apakah ada produk Bapak yang kurang begitu laku? Ada, izinkan saya menjualnya. Tidak bicara gaji dulu. Nanti dibayarnya bagaimana? Setelah saya menghasilkan Bapak. Terus bagaimana pendapatan Anda selama ini? Saya sudah menganggur 14 tahun. Misalnya, untuk apa saya khawatir mengenai uang? Jadi orang yang sering gagal mencari pekerjaan karena dia cari uang. Kalau cari pekerjaan, selalu ada pekerjaan yang kontribusinya ditunggu dari Anda. Gitu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita berikan kesempatan kepada penanya.